Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي ورحمن رحمكم الله جميعا. لينتظر سكن نعمة الله سبحانه وتعالى adalah nikmatul ukhuwah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-imaniyah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum Pasbahtu minimati ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para sahabat muhajirin dan ansar akan nikmat yang besar, nikmat ukhuwah di atas Islam, di atas iman. Wadhkuru nikmat Allahi alaikum, ingatlah kalian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, tatkala dulu kalian saling bermusuhan. Masyhur di dalam sirah, dalam tarikh, bagaimana kaum Ansar, Bani Aus dan Khazraj saling berperang sebelum datang Islam. Namun setelah datang Islam, mereka pun Allah lunakkan hatinya. Ada kerukunan di antara mereka karena disatukan dalam satu akidah, satu manhaj. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah pun melunakkan hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kalian dengan iman nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, kalian bersaudara. Khadibillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah itu awthaq, lebih kuat, lebih berharga dibandingkan semata-mata ukhuwah bisalbi nasab. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallaha rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum ikhwanum wa syiratahum tidak akan kalian dapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, menentang Rasulnya, walaupun para penentang tersebut adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Iya, nasab, kedekatan nasab tidaklah berarti banyak ketika berbeda akidah, berbeda agama. Bahkan di dalam ilmu waris, dalam ilmu faraid, para ulama kita menyatakan ada mani' min mawani' al-irith, ada penghalang, ada sekian penghalang seorang dapat waris adalah karena mukhalafatid din, karena ya berbeda agama. La yarisul muslimu al-kafir wala kafiru al-muslima, seorang yang kafir tidak bisa menjadi pewaris orang muslim, orang muslim tidak menjadi pewaris orang kafir walaupun sedekat apapun nasabnya, karena ya ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah karena sebab akidah itu a'la, lebih tinggi, lebih kuat daripada yang lainnya. Salafun salih yang mereka mengetahui bagaimana nilai ukhuwah dari amalan mereka, ucapan mereka terdapatkan bagaimana mereka sangat menghormati ukhuwah, menjaga persaudaraan kaum muslimin, walaupun harus berkorban, mengobarkan jabatan, mengobarkan kedudukan. Sebagai contoh sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau rela tanazul, menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menjaga darah kaum muslimin, menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin, menghindari pertumpah darah di antara kaum muslimin. Ketika hampir terjadi pertikaian yang besar, sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan satu hadis kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inda ibn hadza sayyid la'alla Allah yuslihu bihi baina al-fi'atayn al-'azimayn min al-muslimin." Kata Rasulullah, anakku ini, cucuku ini adalah seorang sayyid. Ya, sayyid. Dalam satu riwayat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Husan, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah." Hasan dan Husain adalah sayyidnya pemuda di surga. Cucuku adalah sayyid. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengan cucuku ini, dengan sebab perantara cucuku ini, dua kelompok besar di antara kaum muslimin. Ketika mendengar hadis ini, satu hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pun tanazala, tanazul, mengalah, menyerahkan apa yang beliau berhak kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, menjaga ukhuwah kaum muslimin. Al-Hasan bin Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata Al-Hasan bin Al-Basri rahimahullahu ta'ala, إخواننا أغلى علينا من أهلينا. Ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara seakidah, saudara-saudara seislam, semanhaj, itu lebih berharga atas kami daripada keluarga kami. Ya, keluarga yang tidak dekat dengan agama, yang jauh dari manhaj. Kenapa demikian? Kata beliau, ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, yang satu akidah, satu manhaj, ya, mengingatkan kami kepada akhirat. Peringatan mereka, nasihat mereka terkait dengan akhirat. Wa ahluna, walaupun keluarga kami yang jauh dari agama tentunya, yang jauh dari akidah, jauh dari ilmu, yudhakirunana bid dunia. Ketika mereka mengingatkan, ya, sebatas dunia yang mereka ingatkan, hanya masalah-masalah duniawi. Demikian akhwati billah rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sehingga harus sunnah as-salafiyun, as-salafiyat, para akhwat, para ummahat, tentunya hendak menjadi orang-orang paling semangat untuk menjaga ukhuwah, menjadi orang yang sangat peduli untuk terjaganya ukhuwah, menjauhkan diri berbagai macam amalan perbuatan yang akan meretakkan ukhuwah, yang meretakkan, merusak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ukhuwah. Sebaliknya, akhwati billah rahiman wa rahimakumullah jami'a, terus berupaya memupuk, menumbuhkan ukhuwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bersaudara. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala menyatakan, dari sini menunjukkan wajibnya kita untuk terus mengembangkan, menumbuhkan ukhuwah di antara kita. Ukhuwah di atas Islam, ukhuwah di atas akidah, di atas manhaj. Wa kunu ibadallah ikhwana. Hadirillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Di antara yang akan bisa memupuk ukhuwah di antara ahlu sunnah, di antara ummahat salafiyat, adalah al-ikhlas di dalam berteman, semata-mata lillahi wa fillah di dalam bergaul. Itulah yang akan mendatangkan barokah. Mereka yang akan mendapatkan keutamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang menciptakan. Salah satunya adalah warajulani tahaba fillah. 2 orang. Tentunya rajul sini bukan khusus. 2 orang. 2 orang yang tahaba fillah. Ijtama alaihi yuftalaq alaihi. Bertemu dan berpisah yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba fillah wa abghada fillah wa ada fillah wa wala fillah. Wa istakmala al-iman, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, bermusuhannya di jalan Allah, berlari di atasnya juga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah sempurna imannya. Lillah wa fillah, di dalam berteman, bersahabat, berkumpul. Khawatibillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Bukan karena mengharapkan dunia, bukan mengharapkan kedudukan, bukan dalam mereka mencari muka, ya mencari pujian, tapi semata-mata lillah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, satu komunitas, satu perkumpulan, satu pertemanan, persahabatan dibangun di atas keikhlasan lillah wa fillah. Yang akan muncul yang pertama adalah hubbul khairil ghair. Dia inginkan temannya, sahabatnya itu akan mendapatkan kebaikan seperti dia inginkan. Dia tidak ingin teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang bersamanya itu terkena mudarat, kejelekan seperti yang dia tidak ingin juga tertimpa dengannya, olehnya. Sehingga dia maksimal dalam bergaul, ingin kebaikan untuk teman-temannya. Semaksimal mungkin dia berupaya untuk menjauhkan orang-orang dekatnya dari kejelekan-kejelekan yang dia pun tidak ingin mendapatkannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini akhwati billah rahiman wa rahimakumullah, tidak akan ada kalau pergaulan tersebut karena tendensi dunia. Karena tendensi dunia yang adalah saling jebel, saling jatuhkan, saling gunjing, saling gibahi, saling hasad, tidak ada inginkan kebaikan bagi yang lain. Justru yang ada bagaimana merusak yang lain, menjatuhkan yang lain, mencoreng yang lain. Tapi ketika lillahi wa fillah, ia berupaya bagaimana yang lain bisa mendapatkan kebaikan seperti yang dia inginkan, dan bagaimana teman-teman yang mendapatkan keselamatan dari kejelekan, terjauhkan dari kejelekan seperti yang dia pun ingin terjauh darinya. Kapan itu? Ketika satu komunitas, satu persahabatan, pertemanan dibangun di atas keikhlasan tulus lillahi wa fillahi subhanahu wa ta'ala. Dari situ kemudian akan muncul at-tanasuh, karena masing-masing menginginkan kebaikan bagi yang lain, karena masing-masing menginginkan agar yang lain terjauh dari kejelekan, maka akan tumbuh kebaikan berikutnya. At-tanasuh, saling nasihat menasihati. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, pentingnya nasihat dalam agama ini. Sehingga Rasul menyatakan ad-din dan nasihat. An-nasihat adalah bagaimana seorang memberi nasihat ingin memberikan kebaikan bagi nasihati. Ketiga, akhwatu billah rahimani wa rahimakumullah jami'a, persahabatan, perkumpulan, komunitas, iya, pertemanan dibangun di atas ikhlasillah ta'ala, masing-masing menginginkan kebaikan untuk yang lain, maka juga akan tumbuh berikutnya, yaitu semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iya, melihat al-ukht berbuat salah, melihat al-ukht malas dalam beramal baik, diajak amar ma'ruf. Melihat yang lain, seorang muslimah, saudaranya, saudarinya terjatuh dalam kemaksiatan, diingkari. Kenapa? Semata-mata lillahi wa fillah, semata-mata ingin temannya ini mendapat kebaikan yang sampai terdapat kejelekan. Semangat dalam ingkar mungkar. Ketika melihat anak tetangganya, anak saudarinya, anak temannya berbuat jelek juga bersemangat untuk mengingkari, menasihati anak temannya tersebut, merasa seperti anak sendiri. Kenapa? Sebagaimana anak saya tidak senang saya mendapatkan anak saya terjatuh dalam kejelekan dan maksiat, demikian juga saya tidak rida melihat teman saya anaknya berbuat jelek. Kapan itu akhwatillah rahiman rahimakumullah, ketika sekali lagi pertemanan, persahabatan, perkumpulan, komunitas semata-mata dibangun lillahi wa fillah. Berikutnya, karena semuanya hanya menginginkan kebaikan akhwatillah rahiman rahimakumullah jami'a, setelah itu juga akan muncul sifat berikutnya. Iya, menginginkan kebaikan bagi yang lain, saling menasihati, saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian ada semangat untuk menutup aib celah orang lain. Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Menutup. Kenapa tadi itu? Karena persahabatan saya, pertemanan saya, persaudaraan saya itu lillahi fillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berupaya apa yang saya inginkan, saya pun ingin mereka dapatkan. Berupaya apa yang saya ingin jauhi, mereka pun terjauhkan darinya. Dan masing-masing kita tidak ingin terbongkar aibnya. Masing-masing kita tidak ingin terbongkar kejelekannya. Ingin ditutup aibnya. Ya, maka ketika ukhtun yang satu, ya, melihat saudaranya berbuat jelek, berbuat mungkar, yang pertama ingkar mungkar, yang kedua nasihati, yang ketiga tutup aibnya rapat-rapat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, menutup aib itu bukan berarti menutup pintu nasihat, bukan berarti menutup pintu ingkar mungkar, bukan. Tetap nasihat, tapi ingkar mungkar, tapi jangan kamu sebarkan aib temanmu. Itu maknanya man satar musliman satar Allah fi dunia wal akhirah. Kalau anda biarkan tidak diingkari, berarti anda tidak menginginkan kebaikan bagi saudara anda, teman anda. Kalau anda tidak menasihati dia, berarti anda tidak inginkan untuk kebaikan dia. Ingkari, nasihati, tapi juga tutup rapat-rapat aibnya. Kecuali rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Dia seorang mu'anid, seorang ngeyel, membangkang, yang kita khawatirkan kerusakannya. Iya, maka perlu ada teguran, ada peringatan. Disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menyampaikannya. Ditegur. Ketika tidak mempan, baru tahdhir. Lebih luas dari sekedar teguran. Diperingatkan yang lainnya sampai terkena kerusakan dia, kejelekan-kejelekan dia, terbawa oleh dia. Tapi al-asal adalah ingkar mungkar, an-nasiha, kemudian tutup baik. Ini saya kira yang pertama. Yang terpenting untuk mufuk ukhuwah adalah jaga, bangun pertemanan, persahabatan, perkumpulan, komunitas yang ada lillahi wa fillah. Dengan itu masing-masing inginkan kebaikan bagi yang lain. Dengan itu masing-masing akan saling tanasuh di antara mereka. Dengan itu masing-masing akan saling ada kalau mungkar wa ma'ruf nahi munkar. Dengan itu masing-masing akan berupaya menjaga aib masing-masing. Tidak sebaliknya. Ya. Coba. Kalau tidak dibangun di atas lillahi wa fillah, ketika melihat ukhtun yang satu berbuat jelek, bukannya nasihati malah senang, gembira, ternyata saya lebih baik daripada dia. Bukannya diingkari justru dibiarkan. Bukannya nasihati justru digunjingkan. Bukannya ditutup aibnya justru disebarkan. Senang. Kenapa? Karena kurang ikhlas, kurang tulus di dalam berkhuwah, berteman. Fadzilah rahiman rahimakumullahu jami'a. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah. Yang merusak ukhuwah banyak. Di antaranya adalah kejelekan akhlak. Kejelekan akhlak. Dinyatakan Rasul di awal hadis tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ma bayya ba'd. Itu semua larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akhlak yang akan merusak ukhuwah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Perintah untuk menjaga, menumbuhkan persaudaraan diawali dengan larangan-larangan tadi. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling najas, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling tadabur. Ini semua terkait dengan masalah akhlak. Intinya kejelekan akhlak. Ya, ketika muncul pada seorang hasad, mesti akan rusak ukhuwah. Tadi hasad itu adalah dia ingin bagaimana caranya nikmat orang lain itu hilang. Bukan hanya itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam pendapat beliau menyatakan semata-mata tidak senang Allah berikan nikmat kepada seorang sudah hasad. Bukan yang hilang. Sebagian ulama kita menyatakan hasad itu adalah tamanni zawali ni'mah dari ghair. Sebagian ulama kita menyatakan hasad itu adalah berangan-angan ingin agar nikmat Allah pada seorang itu hilang. Tapi sebagian dia menyatakan bukan, hanya semata-mata tidak senang itu sudah hasad. Kalau sudah seorang muslimah punya pengen hasad, rusak ukhuwah. Karena tidak senang orang dapat iman. Tidak senang orang dapat kebaikan. Intinya, hiasi dengan akhlakul karimah. Yang ini akan memupuk menjaga ukhuwah. Dan jauhi akhlakul madzmumah, anak-anak yang jelek. Di antaranya kata Rasulullah SAW, wala yabi' ba'dukum ala bayi ba'd. Jangan dia menjual sesuatu yang dijual orang lain. Maksudnya bukan enggak boleh jualan yang sama. Bukan maksudnya kalau yang satu jualan baju, ini enggak boleh jualan baju. Ini sudah jualan herbal tidak boleh. Bukan. Tapi maksudnya mengganggu transaksi yang sudah terjadi. Dia tahu ukhtu fulaniyah sedang bertransaksi dengan ukhtu alaniyah. Sedang transaksi tawar-tawar. Ini tiba-tiba datang nawarkan barang yang sama. Oh, di saya aja lebih murah di saya. Ganggu. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, merusak ukhuwah. Qatibillah rahimana rahimakna. Jangan sampai karena jualan akhirnya merusak ukhuwah. Tadi contohnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bukan hanya jualan, bukan hanya 100 2 ribu, ya bukan 10 ribu 20 ribu, bukan hanya 1 juta 2 juta. Beliau rela nurunkan diri, turun dari tahta kerajaan sebagai khalifah untuk menjaga ukhuwah di antara muslimin. Ya, menjaga ukhuwah perlu perjuangan, pengorbanan, perlu menjaga akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa? Di antaranya at-tahammul, badlun nada wa kaful adha. Ya, dia berupaya memberikan kebaikan kepada yang lain. Kaful adha, dia berupaya menahan diri dari menyakiti yang lain. Kemudian yang terpenting adalah at-tahammul, sabar. Ya, dalam menghadapi berbagai gangguan dari yang lain. Dengan itu akan terjaga ukhuwah di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagian yang saya ingin sebutkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.